Unui matak pengkehan. Nuing tuus atum tenye. Tungaskam papi ham airon dita si caman antukang unui menak. Asino ka ido apuhi, ihunang inyaw ngantu aindong ayam kuchichamukpong.